Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Kedungwuluh di Desa Purbalingga ini, di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyuwangi, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Pada pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Muslim Jakarta dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, yang kali ini kita memasuki silsilah nomor 81, masih tentang tema efek buruk lingkungan rusak bagian yang keberapa? Bagian yang ketujuh. Yang kali ini kita akan membahas tentang efek yang keempat, faktor yang keempat yang akan mempengaruhi pendidikan anak kita, yaitu teman dan sahabat. Jadi salah satu hal yang mempengaruhi perilaku, pemikiran, tingkah laku anak kita adalah masalah teman. Bahkan kadang-kadang pengaruhnya teman itu lebih besar daripada pengaruhnya siapa? Orang tua. Ini kenyataan, walaupun kalau dipikir-pikir aneh. Kenapa aneh? Karena yang lebih berjasa kepada anak itu orang tua atau teman? Orang tua. Orang tua yang melahirkan, yang merawat, yang membiayai, yang memberikan, membelikan fasilitas yang diminta, yang menyediakan tempat tinggal, yang ngasih makan, yang ngasih baju. Kok bisa-bisanya orang yang sedemikian besar jasanya malah kalah pengaruhnya dibandingkan siapa? Teman. Teman paling ngasih apa? Teman-teman paling-paling ngasih sesuatu yang uang juga paling sedikit, tempat tinggal juga tidak. Tapi kenyataannya, kenyataannya kita lihat ternyata banyak anak-anak yang lebih mendengar omongan siapa? Temannya dibandingkan omongan orang tuanya sendiri. Berarti ada sesuatu yang keliru di sini. Seharusnya yang paling didengar oleh anak siapa? Orang tua. Seharusnya seperti itu. Karena jasa orang tua yang sangat besar kepada anak. Akan tetapi kok bisa teman yang baru ketemu besar, ketemu di sekolah, ketemu di jalan, ketemu di lapangan, kok bisa-bisanya teman yang baru ketemu ketika sudah besar, gak pernah ketemu sebelumnya, kok jadi lebih bisa mempengaruhi anak dibandingkan orang tua? Maka ada sesuatu yang keliru. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Begini Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Satu hal yang kita harus ingat, bahwa manusia, apalagi anak, dia itu menginginkan dirinya dihargai. Menginginkan dirinya diterima. Ini satu hal yang perlu kita ketahui. Jadi masing-masing dari kita manusia itu merasa ingin dihargai, merasa ingin dianggap keberadaannya, merasa ingin diterima oleh lingkungannya. Nah, ketika ada anak merasa di dalam keluarganya ini tidak dihargai, ketika dia di dalam keluarganya merasa tidak diterima, keberadaannya di rumah ada tidak ada, tidak ada efeknya. Kalau gak ada di rumah, gak dicari. Ya. Di rumah juga ada, kayak gak ada pengaruhnya sama sekali. Ketika anak merasa di rumahnya itu tidak dihargai, maka anak akan melakukan pemberontakan. Dan pemberontakan anak itu salah satu wujudnya, dia akan mencari di luar keluarganya pihak-pihak yang bisa menerima dan menghargai serta mendukung dia. Karena dia tidak mendapatkan penghargaan di mana? Di rumah. Maka dia akan mencari penghargaan di luar rumah. Nah, masalahnya ketika dia mencari penghargaan di luar rumah, ia kalau ketemu dengan teman-teman yang baik, ketemu dengan komunitas yang sama-sama rajin ngaji misalnya, ketemu sama komunitas yang baik-baik, seneng, sama-sama seneng belajar misalnya, atau satu hobi yang positif, ya, yang menyehatkan, yang tidak memiliki efek buruk, ya, seperti misalnya sama-sama senang olahraga, yang tidak membahayakan, yang tidak mengganggu ibadah, ya. Kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang kayak gitu, alhamdulillah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang ternyata mereka adalah komunitas yang rusak. Ya. Orang-orang yang suka ngobrol ngalor ngidul gak jelas. Masih ditambah lagi ketemu sama komunitas anak-anak kecil yang sudah suka ngerokok. Kadang-kadang kita itu miris ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Melihat anak-anak sekolah, anak-anak SMP, berangkat ke sekolah pagi-pagi, terselip di kedua jarinya apa? Rokok. Kelepas, kelepus. Golek duit be urung bisa, bukan berarti kalau sudah punya duit terus boleh ya. Akan tetapi ini menggambarkan, lihat bagaimana efek dari pergaulan. Dan merasa bahwa ini loh laki-laki. Jadi seakan-akan itu kalau sudah ngerokok itu inilah seorang laki-laki. Oh, jadi kalau enggak ngerokok itu bukan laki-laki gitu. Nah, kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang kayak gini, apalagi kalau misalnya meningkat kepada yang lebih parah lagi, komunitasnya nggak cuma ngerokok saja, tapi juga suka minum minuman, nanti naik lagi, suka narkoba, obat-obatan terlarang, ya, narkotik dan yang lain sebagainya, wah sudah itu rusak itu betul. Ya. Mending kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang baik di luar rumah, ternyata ketemunya sama teman-teman yang merusak. Dan anak kan minta dihargai oleh komunitas yang baru itu. Dan komunitas baru itu memaksa anak jenengan supaya mengikuti tradisi dan kebiasaan yang berlaku di komunitas tadi. Dalam arti kalau misalnya komunitas itu komunitas para perokok, ketika teman masuk ke situ mau gak mau dia akan dipaksa ngerokok supaya dianggap bagian dari komunitas tadi. Nah, yang lebih parah, kalau misalnya komunitas di situ adalah kebiasaannya narkoba, akhirnya anak tersebut juga ikut di situ. Kalau pengen dihargai sebagai komunitas kami, pengen dianggap, kamu harus mau rokok juga, harus mau narkoba juga. Makanya sekarang sempat atau kemarin-kemarin sempat ada istilah cabe-cabean. Ya. Na'udzubillah min dzalik, anak-anak perempuan yang pengen gabung dengan sebuah geng, entah itu geng anu atau geng itu, ya, harus mau maaf ya, mengorbankan na'udzubillah min dzalik keperawanannya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang seperti ini, kenapa kok anak mau-maunya dia mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam tanda kutip yang dia miliki? Karena dia merasa dia kepengen dianggap gitu loh. Di rumahnya dia gak dianggap, bapak ibunya terlalu sibuk mungkin. Gak cukup hanya bapaknya yang bekerja, ibunya juga bekerja. Padahal sebenarnya penghasilan bapaknya ini sudah mencukupi. Yeah. Saya sedang berbicara tentang sebuah rumah tangga yang terlalu maniak bekerja. Yeah. Workaholic katanya. Gila apa? Gila kerja. Sehingga gak cukup hanya sekedar suaminya yang bekerja, istrinya juga bekerja. Bukan karena kurang ya kebutuhan rumah tangganya, tapi karena ya hobi aja bekerja. Akhirnya bapak berangkat, ibu berangkat, anak di rumah gak ada yang ngawasi. Yang ngawasi cuma pembantu, pembantunya juga kadang-kadang tingkat pendidikannya sama sekali tidak mendukung. Ya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Di rumahnya dia gak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Di luar dia merasa diperhatikan oleh teman-temannya. Dan supaya diperhatikan dia harus mengorbankan banyak hal. Maka jadilah kerusakan itu menimpa anak-anak kita. Jadi efek buruk dari teman itu dahsyat. Bukan hanya di dunia, tapi juga di mana? Di akhirat. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana efek buruk teman yang tidak baik di dunia dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul jalisi salihi wassu kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Jadi di sini bukan kok sedang melarang orang jadi tukang las. Enggak. Ini sedang mengumpamakan bagaimana efeknya ketika kita duduk sama orang yang seperti itu, bukan? Itu yang kita maksudkan. Bukan kok tidak boleh menjadi tukang besi, enggak. Boleh, enggak apa-apa. Akan tetapi di sini Nabi SAW sedang menggambarkan bagaimana efeknya ketika kita duduk satu beserta dengan penjual minyak wangi, yang kedua beserta dengan pandai besi. Nabi SAW mengumpamakan teman yang baik seperti penjual minyak wangi dan mengumpamakan teman yang buruk seperti pandai besi. Kata Nabi SAW, "Fahamilul miski." Teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi, kalau kita duduk sama dia, kemungkinannya cuma ada tiga. Yang pertama, imma an yuhdiyaka. Kemungkinan yang pertama, kita dikasih minyak wangi. Walaupun cuma minyak wangi tester. Tester itu apa? Hanya untuk ngetes saja. Ya lumayan lah. Bok mambu apa? Mambu wangi. Ya. Kemungkinan yang pertama, oh ini ada stok lebih, ada bonus misalnya, jenengan dikasih. Ya lumayanlah dapat 5 mili, 10 mili, bisa nggo seminggu, rong minggu. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, wa imma anta bata'a minhu. Kalau kita nggak dikasih ya, kita belilah. Ya, untung juga, apalagi sama teman. Kalau sama teman biasanya dikasih apa? Dikasih diskon, ya dikasih diskon loh, kalau kan sana dewek loh, masa 10.000 Ya 5.000 loh, aduh teman 5.000, 7.000 lah. Akan mendapatkan diskon, ini yang kedua. Atau yang ketiga, wa imma antajina minhu rihan thayyibah. Atau kalau misalnya kita enggak dikasih minyak wangi, kita juga enggak beli, minimal keluar dari tempat itu bau kita bau apa? Wangi. Ya, bau wanginya masih nempel. Ya, walaupun mungkin enggak lama, namanya juga cuma ketularan baunya saja. Akan tetapi begitulah efek teman yang baik. Teman yang baik itu pasti menguntungkan. Entah itu untungnya besar seperti yang pertama, atau untungnya sedang seperti yang kedua, atau untungnya kecil, tapi semuanya menguntungkan. Itulah teman yang baik. Tapi ingat teman yang jelek. Ya, teman yang jelek, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nafikhul kiri. Adapun tukang besi atau pandai besi, ya. Apa efeknya kalau kita duduk sama dia? Imma an yuhriqa thiyabaka. Kemungkinan yang pertama, baju kita akan terbakar. Kok bisa terbakar? Ya iya, pandai besi kan kerjanya apa? Dekat dengan api. Tak tok, tak tok, tak tok. Ya, mukuli besi yang sedang panas akan muncrat apanya? Bunga apinya. Jenengan duduk dekat-dekat sama dia, tahu-tahu bajunya bolong. Karena kebakar cipratan api tersebut. Ya. Ini adalah efek yang paling parahnya. Atau kalau misalnya, oh enggak lah, saya duduknya agak jauh lah, insya Allah enggak kebakar. Kemungkinan yang kedua, wa imma antajidari han khabithah. Atau kalau misalnya kita itu duduknya jauh, baju kita enggak kebakar, maka kemungkinan yang kedua, yang lebih ringan, walaupun itu efek yang buruk, adalah baju kita akan bau sangit. Apa bau sangit? Bau asap. Ya. Jadi ketika keluar, loh kok ini baunya kok bau asap? Seperti orang yang duduk di samping perokok. Dia enggak ngerokok, tapi bajunya bau rokok. Ya. Saya pernah suatu saat mau ngisi pengajian, sampai ke tempat pengajian itu enggak langsung mulai. Akhirnya duduk beserta jamaah. Ternyata di situ kayak sepur. Ya, jamaahnya kayak sepur. Masya Allah. Saya enggak ngerokok, tapi kebagian asapnya, kebagian baunya. Begitu pulang sampai di rumah, tahu-tahu anak, Abi kok bau rokok? Wah, Abi enggak ngerokok kok, Nak. Tadi pas lagi pengajian, ternyata ada sepur yang lewat. Arias para perokok itu kayak lokomotif, orang mandeg-mandeg. Ya, yang seperti ini kan efek buruk. Ketika duduk beserta dengan orang yang tidak baik, teman yang tidak baik atau teman yang buruk akhlaknya, pasti akan kena efeknya. Kayak tadi misalnya, anak-anak bergaul dengan teman-teman yang rokok. Ya, kalaupun dia tidak jadi perokok, pulang-pulang bajunya bau rokok. Atau bergaul dengan teman-teman yang bergajul, ya, yang senengnya malak-malak, ya, yang senengnya mungkin nyolong kecil-kecilan, dan kita harus waspada. Tidak sedikit di antara anak-anak yang ada di kampung, kadang-kadang mereka itu sudah mulai latihan apa? Nyolong. Walaupun mungkin awalnya yang dicolong itu apa biasanya? Kalau anak kecil nyolong apa? Nyolong apa? Buah-buahan. Ya, awalnya sih buah-buahan. Anak pelem dipataki, ya, ada pelem dilempari. Nanti lama-lama, wah ini kok buah kok kurang waruk, ya. Akhirnya nanti mulai ngelirik apa? Ayam. Ya. Makanya tidak sedikit kadang-kadang kita kehilangan apa? Ayam. Oke, ayam ini nanti enggak ada bekas ayam mati atau apa. Ya, tahu-tahu hilang. Ternyata dicuri sama anak tetangga. Ya. Nanti kalau dibiarkan saja yang seperti ini, lama-lama enggak cuma nyuri ayam, lama-lama bisa nyuri apa? Motor. Ya. Na'udzubillahimin dzalik. Itulah efek buruk dari teman. Kalau misalnya anak kita dibiarkan bergaul sama teman yang seperti ini, Ya. Mungkin hari ini enggak nyolong. Besok mungkin enggak nyolong. Bulan depan. Tahun depan. Bisa-bisa terpengaruh. Ya. Itulah efek buruk dari teman. Efek buruk dari teman akan kita rasakan di dunia. Anak yang subhanallah awalnya nurut. Ya. Disuruh ngaji nurut. Tahu-tahu sekarang mulai sulit disuruh ngaji. Malah sukanya cuma main-main saja. Ini kita harus perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Apalagi sekarang kita hidup di zaman yang subhanallah. Yang namanya maksiat itu gampang banget untuk didapatkan. Lewat HP, lewat internet, dan lain sebagainya. Jadi kita harus waspada. Harus waspada ketika melihat ada perubahan di dalam diri anak kita. Itu baru efek di mana? Di dunia. Bagaimana efek di akhiratnya? Waduh, lebih mengerikan lagi. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran. Surat Al-Furqan. Ayat 27-29. Allah bercerita bagaimana orang-orang ketika nanti masuk ke dalam neraka. Salah satu penyebabnya adalah masalah teman. Allah azza wa jalla berfirman. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Dan pada hari itu orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang banyak berbuat maksiat, orang-orang yang tidak beriman, mereka menggigit kedua tangannya. Subhanallah. Ini redaksi ayatnya kayak gitu loh. Menggigit apa? Kedua tangan. Padahal biasanya orang nyesel itu kan gigit apa? Gigit jari telunjuk, gigit satu tok. Ini adalah menggambarkan orang yang menyesal. Nah, saking menyesalnya yang digigit enggak cuma satu jari, yang digigit apa? Tangannya dua-duanya digigit. Jadi untuk menggambarkan betapa menyesalnya orang-orang ini. Kenapa mereka menyesal di akhirat? Yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Mereka menyesal pada hari kiamat nanti karena dahulu ketika di dunianya enggak mau ikut jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya biasalah kalau orang di dunia enggak mau ikut jalannya Rasul, enggak ikut sunnah Rasul, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, biasanya kebanyakan alasannya enggak enak sama orang lain. Oh, kenapa sih dene ese melu acara-acara kaya kuwe? Lah engko ya diomong tanggane kepriwe? Itu biasanya rata-rata. Ya. Kenapa sih masih melakukan ini itu? Wah, nanti kalau saya tinggalkan nanti apa kata orang? Gak mau mengikuti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyesel nanti pada hari kiamat. Gak cukup hanya jari telunjuk yang digigit. Sampai apa tadi? Dua tangannya semuanya digigit. Saking nyeselnya. Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Oh, kenapa kok mien? Kok dahulu saya enggak ikut jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah itu apa? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, kenapa kok dahulu aku ketika di dunia menjadikan si fulan ini menjadi temanku? Nyesel nanti pada hari kiamat. Orang-orang yang memilih teman yang jelek-jelek, teman yang buruk-buruk, teman yang tidak beriman, teman-teman yang tidak mengajak beribadah, justru malah memprovokasi supaya enggak ngaji. Ada ya orang ya, ngajak-ngajak supaya enggak apa? Enggak ngaji. Seharusnya kan ngajak ngaji, ini malah ngajak enggak ngaji. Aja ngaji nang kana. Ini nanti kalau misalnya kita menjadikan teman-teman yang seperti ini sebagai teman akrab kita, nyesel, ngajok nanti pada hari kiamat. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andaikan dahulu ketika di dunia aku tidak menjadikan si fulan ini sebagai temanku. Laqad adallani 'anidz-dzikri ba'da idza'ani. Si fulan ini sudah membuat aku tersesat dari Al-Quran. Setelah Al-Quran itu aku kenal. Setelah aku tahu kebenaran ini, aku tinggalkan. Karena omongannya si fulan dan si fulan. Dan banyak loh orang-orang yang seperti itu sudah tahu kebenaran, karena dipengaruhi sama temannya, diomongi macam-macam sama temannya, lah daripada diomongi terus ya sudahlah. Padahal pernah ngaji misalnya, karena diomong macam-macam, ya aja ngaji nang kana bahaya. Akhirnya setelah itu ditinggalkan, gak mau ngaji lagi. Padahal sebenarnya sudah tahu ini benar. Akan tetapi karena teman yang tidak baik tadi, akhirnya dia tinggalkan kebenaran tersebut. Wa kana syaitanu lil insani khadhula, dan setan itu memang benar-benar pengkhianat bagi para manusia. Jadi nanti pada hari kiamat, teman-teman yang ngajak kita buruk-buruk tadi, teman-teman yang senantiasa menghalangi kita dari kebenaran, ya, teman-teman yang buruk termasuk juga setan, nanti pada hari kiamat tidak akan mau membantu kita. Jadi dipikir kalau misalnya jenengan sekarang ngikuti omongannya orang. Misalnya orang ngomong, wah suruh gak usah ngaji. Ya. Nanti apa-apa jadi sulit. Ya. Apa-apa jadi gak boleh kalau ngaji. Nanti orang-orang itu jenengan pikir pada hari kiamat akan bantu. Jenengan nanti pada hari kiamat tidak akan bantu. Mereka akan berkhianat nanti pada hari kiamat. Ini adalah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Para syaitan. Entah itu syaitan jin maupun syaitan apa? Manusia. Minal jinnati wan nas. Syaitan jin maupun syaitan manusia. Nanti pada hari kiamat mereka akan berkhianat kepada orang-orang yang dahulunya mereka ajak. Mereka tidak mau lagi untuk peduli dengan kita. Karena mereka sendiri juga pusing. Mereka memikirkan nasibnya sendiri juga pusing. Masa mau mikirin kita? Maka teman, jalan yang terbaik adalah jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah efek buruk dari teman di dunia dan di akhirat. Maka wahai para orang tua, mari kita pilihkan untuk anak-anak kita teman yang baik, sebagaimana kita memilihkan untuk mereka makanan dan pakaian yang baik. Nuhun sewu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, jenengan tega enggak? Kalau ngasih anak kita makanan basi, tega napa mboten? Mboten tega. Panjenengan tega ngasih anak kita pakaian yang sudah sobek-sobek? Enggak tega. Kita pengin anak kita kasih makanan yang bergizi, pakaian yang baik. Kenapa kok kita tega memilihkan dan membiarkan teman-teman yang jahat untuk anak-anak kita? Teman yang jahat buat anak kita itu lebih bahaya daripada makanan basi buat anak-anak kita. Maka sebagaimana kita memilihkan makanan yang baik buat anak kita, memilihkan pakaian yang baik buat anak kita, maka jangan lupa pilihkan juga teman yang baik buat anak-anak kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada di sini tentang zikir pagi dan petang. Ustaz, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bisa dibaca sekali atau 10 kali atau 100 kali. Dalam hadis disebutkan seorang tidak bisa mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan kecuali bila dia melakukan lebih banyak dari itu. Apakah maksudnya lebih baik itu membaca sampai 100 kali atau lebih? Lebih. Ya, lebih dari 100 kali itu lebih baik. Karena hadisnya menunjukkan seperti itu. Ya, kalau zikir yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, itu memang pilihannya ada 1, ada 10, ada berapa? Ada 100. Kalau ada orang baca lebih dari 100, itu pahalanya lebih banyak. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW yang menyebutkan hal itu. Ya, karena Nabi SAW menyebutkan hal itu. Maka kalau jenengan lebih dari 100, bagus. Nah, jenengan milih yang mana? Yang 1, yang 10, yang 100, apa lebih dari 100? Kalau saya biasanya tanyakan kayak gini di pengajian, jawabannya milih yang 1. Milih yang berapa? Yang 1. Terus saya tanya, jenengan kalau digaji 1 juta, 10 juta, 100 juta, lebih dari 100 juta, milih yang mana? lebih dari 100 sutra. Nek gajian jaluke akeh, nek pahala jaluke setitik. Ya. Jadi intinya boleh lebih dari 100. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kalau sudah puasa Dawud, apakah kemudian tidak puasa Senin Kemis dan puasa hari Ayyamul Bid? Jawabannya iya. Kalau sudah puasa Dawud gimana? Ya, kalau sudah puasa Dawud ya sulit untuk puasa apa? Senin Kemis, kecuali kalau ngepasi. Kalau ngepasi. Jadi enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa sudah tidak puasa Senin Kemis lagi. Apakah ada penyesalan di akhirat bagi orang-orang yang tidak pernah puasa sunnah? Iya. Ada. Orang-orang yang tidak pernah melakukan amalan-amalan yang sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, apalagi sedekah, itu nanti pada hari kiamat akan menyesal. Apa penyesalannya? Loh, kenapa enggak melakukan? Ya, karena itu kan bisa nambah-nambah apa? Nambah-nambah pahala. Ya. Karena amalan yang wajib itu kita banyak kekurangannya. Nah, banyak kekurangan amalan wajib itulah nanti akan disempurnakan dengan amalan-amalan hukumnya sunnah. Ya. Maka akan menyesal. Akan menyesal nanti orang-orang yang ketika di dunianya tidak pernah melakukan amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Ya, ada yang lain silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan hari ini. Dan kita langsung saja bacakan pertanyaan yang berikutnya yang datangnya dari pendengar Radio Insani. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, salam berkatuh, silakan. Ini dari Umu Tati di Sumbang yang bertanya, bagaimana cara Ana menghadapi anak perempuan Ana yang umurnya 17 tahun, sudah mulai punya teman lawan jenis, walaupun hanya berteman, karena anak alhamdulillah sudah mau mengaji dan juga rajin sholat. Tapi dengan permasalahan yang demikian, bagaimana sikapnya dan mohon nasihatnya Ustaz. Ya, sikap Anda adalah memberikan proteksi, perlindungan kepada anak Anda. Dan akan baik lagi kalau misalnya anak ini dikasih pengertian. Jadi dia itu ketika dilarang, itu dikasih pengertian. Bukan sekedar dilarang saja. Karena kalau sekedar dilarang saja, nanti dia akan patuh, tapi patuhnya karena keterpaksaan, bukan karena kesadaran. Dan biasanya orang yang patuh karena keterpaksaan, itu ketika tidak ada yang mengawasi, nanti dia akan melanggar. Ah, gak ada bapak ibu ini, ya, gak ada yang lihat ini. Tapi kalau misalnya kita itu sadarkan anak bahwa di dalam agama kita nak, yang namanya pergaulan dengan lawan jenis sangat dibatasi, walaupun hanya sekedar teman, itu sangat dibatasi. Karena efek buruknya yang luar biasa, ya, awalnya teman, lama-lama menjadi pacar, nanti terjerumus kepada perbuatan-perbuatan negatif seperti zina dan seterusnya. Nah, terus berarti kita nggak berhubungan dengan lawan jenis, ya, kecuali kalau sudah berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga itu baru diperbolehkan. Makanya yang seperti ini perlu ditanamkan di dalam diri anak kita. Dan saya bersyukur tadi sang penanya menyebutkan bahwa anaknya ini sudah mau ngaji, sudah mau sholat. Ini adalah modal yang luar biasa. Modal yang luar biasa. Nah, bersyukurlah Anda kepada Allah punya anak yang mau seperti itu. Ya, kalau mau seperti itu, mau ngaji, mau sholat, insya Allah akan mudah untuk diarahkan. Akan lebih mudah untuk diarahkan. Berbeda dengan anak yang gak pernah mau ngaji, gak mau sholat. Akan tetapi tentu Anda tetap waspada, anak yang mau ngaji, mau sholat ini bisa rusak. Dengan apa? Dengan teman yang rusak tadi. Maka tetap harus waspada. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita berlanjut pertanyaan berikutnya dari saudari Halimah di Bengkok Cengkring yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ustaz, saya punya anak kelas 2 SMP, sudah mengenal rokok Ustaz. Kalau di tanya jawabannya, ada seorang yang dituakan bisa jadi kiai atau ustadz ini juga merokok, karena merokok itu tidak haram kan? Jawabannya seperti itu, mohon nasihatnya Ustadz. Inilah salah satu kendala yang kita hadapi di Indonesia. Ya, ketika kita ngajak anak supaya tidak ngerokok, ternyata anaknya malah bilang, lah itu ustadznya juga ngerokok, kiainya juga ngerokok. Ini kan repot akhirnya. Inilah yang kita hadapi, inilah realita. Ya, inilah realita. Dan seharusnya ini menjadikan sarana buat para ustadz, para kiai, para mubalig untuk introspeksi diri bahwa Anda ketika melakukan sebuah perilaku, perilaku Anda ini diperhatikan, dicontoh oleh orang lain. Ya. Jadi bukan hanya masalah, oh ini hukumnya makruh, ini hukumnya haram. Akan tetapi lihat efeknya gitu loh. Jadi memang betul ada perselisihan pendapat di antara para ulama mengenai hukum rokok itu betul, kita tidak menafikan itu. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh, ada sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Walaupun pendapat yang mengatakan hukumnya haram itu lebih kuat insya Allah didukung dengan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran maupun hadis Rasul SAW. Jadi bukan hanya masalah ini adalah masalah ilmiah perbedaan hukum antara haram dengan makruh saja. Akan tetapi lihat efeknya. Saya pikir, tidak ada kejadian dalam dunia nyata anak yang ditegur kenapa ngerokok karena kiai ustadz ngerokok. Saya pikir nggak ada, ternyata ada. Dan inilah kenyataannya. Ya, Anda mengalami hal tersebut. Maka bagaimana mengatasi anak yang seperti itu? Mengatasi anak yang seperti itu disampaikan kepada anak bahwa nak, yang tidak mungkin salah, yang dilindungi dari kesalahan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia setinggi apapun ilmunya, ustadz, kiai, mubalig, dai, itu mereka adalah manusia-manusia biasa yang punya peluang besar untuk melakukan apa? Kesalahan. Maka kalau misalnya ada ustadz, mubalig, kiai, termasuk saya sendiri melakukan kesalahan, jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Kesalahan kok diikuti? Ya, walaupun yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang terpandang, orang yang ditokohkan, tokoh agama, tokoh masyarakat, public figure, ya. Salah ya salah. Ya, tidak kok kemudian kalau ustadz melakukan kesalahan terus jadi salahnya jadi benar. Enggak. Ya. Saya pun sama juga. Kalau saya melakukan kesalahan, salah. Ya. Tidak kok kemudian kalau ustadz melakukan kesalahan jadi benar. Enggak. Ya, semuanya kalau melakukan kesalahan, ya salah. Dan jangan diikuti. Walaupun kita tetap menghormati orangnya, kita kasih nasihat dengan cara yang baik, itu tetap itu prinsip itu. Ya. Orang punya kedudukan, ya kita hormati sesuai dengan kedudukannya, akan tetapi ketika melakukan kesalahan, jangan dicontoh. Karena nanti pada hari kiamat, masing-masing akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri. Ya. Nafsi-nafsi, mikirkan dirinya sendiri saat itu. Maka tidak ada alasan tahu-tahu kamu kenapa ngerokok, nyontoh anu, terus jadi bebas, gak ada hukuman. Ya enggak. Ya. Maaf ya, seperti saya kasih analogi ya. Kalau misalnya kita melanggar lampu merah misalnya. Melanggar apa? Lampu merah di perempatan. Tahu-tahu ketangkap Pak Polisi, prit. Dipanggil, kenapa ngelanggar? Depan saya tadi ngelanggar Pak. Depan saya tadi ngelanggar. Gimana, diterima alasan itu? Enggak, oh malah tak tambahi sisan kok. Ya, yang ditilang enggak cuma kamu, teman kamu juga ditilang. Enggak ada alasan seperti itu. Ya. Saya melakukan kesalahan karena si fulan melakukan kesalahan. Enggak bisa. Itu kan sama saja ada orang nyemplung sumur. Kenapa nyemplung sumur? Melihat temannya nyemplung sumur, ya. Jangan seperti itu. Ini yang perlu disadarkan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam. Ya, ada yang lain silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan kepada para pendengar dan juga pemirsa Roja TV. Silakan. Nah, Ustaz barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustaz, ana memiliki seorang anak laki-laki umur 4 tahun, dikarenakan lingkungannya tempat dia bermain itu banyakkan orang dewasa, sehingga pola asuh saya yang tidak memperhatikan anak, akhirnya anak tersebut di dalam berpikir dewasa. Kemudian cara ngomongnya juga ngomong orang dewasa. Dan cara memaki orang pun seperti orang dewasa. Bagaimana untuk membenahi hal ini Ustaz? Karena hal ini cukup mengganggu pikiran saya. Silakan Ustaz. Cara membenahinya adalah Anda mencari lingkungan yang baru. Kalau bisa, mencari lingkungan baru alias Anda pindah kalau bisa. Kalau bisa. Kalau misalnya tidak bisa, berarti Anda harus memberikan proteksi yang lebih ketat lagi buat anak-anak. Kalau berpikir seperti berpikirannya orang dewasa, maksudnya dewasa dalam menyikapi masalah, itu bagus. Tapi masalahnya kalau yang diobrolin adalah obrolan orang dewasa. Maaf ya, sudah bicara masalah hubungan suami istri, ya kemudian bahas masalah-masalah yang kaitannya dengan maaf seksual dan seterusnya. Wah, itu bahaya itu. Anak baru umur 4 tahun sudah ngobrolin hal-hal yang kaitannya dengan hubungan biologis, itu kan repot nanti. Maka dari sinilah Anda harus introspeksi diri. Mungkin Anda terlalu sibuk, istri Anda terlalu sibuk. Maka harus Anda yang berkorban di antara salah satu suami istri itu untuk ngurusi anak. Ya, kita tugasnya orang tua apa kalau bukan ngawasi anak? Makanya saya heran dengan sebagian orang tua yang membiarkan anaknya keluyuran kesana kemari. Ketika ditanya kenapa anaknya keluyuran, supaya mandiri. Loh, bukan supaya mandiri. Itu namanya Anda membiarkan anak Anda terpengaruh dengan efek buruk lingkungannya. Membuat anak mandiri itu bukan jorok lowor. Apa jorok lowor itu? Jorok lowor itu membiarkan bebas. Ya, sebebas-bebasnya. Anak maghriban masih di luar dibiarkan. Loh, tugasnya orang tua apa kalau bukan untuk mengawasi anak-anak tersebut? Ya. Mencetak kemandirian anak itu bukan seperti itu caranya. Itu namanya gak peduli sama pendidikan anak. Ya. Anak gak ada harus dicari di mana. Ya. Bukan kok kita membuat anak kita manja, bukan. Justru itu kita mengawasi sejauh mana pergaulan anak kita dengan siapa anak kita bergaul. Ya. Maka ini harus kita perhatikan betul-betul. Jadi solusinya yang pertama agak ekstrim ya, tapi ini lebih manjur, Anda pindah mencari lingkungan yang lebih baik. Kalau Anda gak mampu karena faktor ini dan itu, maka ya Anda harus ada yang berkorban di antara salah satu, di antara dua orang tua untuk memperhatikan anak lebih maksimal lagi. Wallahu a'lam. Ya. Naam, Ustaz, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya dari seorang bapak di Jakarta yang bertanya. Nah, Ustaz, untuk menciptakan lingkungan yang baik, maka anak berpikiran untuk mengajak anak-anak yang masih umur 6 tahun dan 7 tahun ke masjid untuk sholat. Akan tetapi, tatkala mereka datang ke masjid, yang terjadi ketika mereka bertemu dengan teman-temannya, malah ribut dan membuat kegaduhan. Akhirnya kami ditegur oleh pembina masjid. Nah, bagaimana caranya Ustaz mengumpulkan anak-anak ini agar menjadi anak-anak yang baik di masjid dan tidak membuat kegaduhan? Silakan Ustaz. Caranya baik dari orang tua maupun lingkungan masjid. Jadi gak bisa hanya satu sisi saja. Pertama dari orang tuanya. Orang tua ketika ngajak ke masjid anak itu harus ada sebelumnya sosialisasi kepada anak. Anak ini dikasih arahan. Nah, kita akan ke masjid. Masjid itu bukan tempat untuk lari-lari, bukan tempat untuk bermain-main, masjid tempat untuk beribadah. Dari awal anak itu dikasih peringatan seperti itu. Apakah cukup? Enggak. Nanti ketika sampai di masjid melihat anak seperti itu, kita tegur. Sampai kapan Ustaz? Sampai berkali-kali dan enggak boleh bosan. Saya pun melakukan itu. Ketika saya ngajak anak, ya, kemudian akan ke masjid, sudah diwanti-wanti ketika akan berangkat. Kemudian ketika sampai di sana, setelah sholat ditegur lagi. Jadi intinya kita itu gak boleh bosan untuk mengingatkan anak kita. Jangan dipikir sekali mengingatkan terus langsung jalan. Itu robot namanya. On off. Ya, nyalain jalan, matiin, berhenti. Ini anak kita bukan robot. Ya. Anak kita perlu untuk sering diomongi, diingatkan. Ya. Sebelum berangkat diingatkan, ketika di masjid diingatkan, ketika pulang diingatkan, terus seperti itu. Ya. Nah, itu dari sisi kita. Sisi yang kedua dari jamaah masjid. Ini harus ada kerjasama bareng. Ya. Dan ini sering saya tanamkan di musola tempat saya sholat biasanya. Adalah, saya sering sampaikan kepada jamaah. Jamaah yang kami hormati. Bahwa anak saya Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagaimana anak jenengan tanggung jawab kita bersama. Jadi saya sampaikan, kalau misalnya Anda jamaah musholla melihat anak saya misalnya melakukan sesuatu yang tidak positif dan saat itu saya mungkin sedang enggak ada di situ, enggak apa-apa ditegur. Bahkan saya bilang sama jamaah, jewer aja enggak apa-apa. Dan jenengan sebagai orang tua jangan marah ketika anak jenengan dijewer seandainya memang anak Anda itu layak untuk dijewer. Ya. Jadi harus ada kerjasama yang bareng di antara jamaah musholla. Karena ketika masing-masing gak peduli, bisanya cuma marah-marah saja, loh anak Anda nanti gak diajak ke musholla kemana coba? Di perempatan, duduk-duduk, di pos ronda, cangkruan, ya, ngobrol ngalor ngidul, ya, nongkrong di pinggir jalan, itu yang Anda inginkan? Dengan alasan nanti anak akan rame di masjid? Enggak. Ya. Jadi, anak ramai di masjid harus kita tangani. Bukan kok malah anaknya gak boleh kemana? Ke masjid. Bukan. Itu bukan solusi. Itu akan menimbulkan masalah baru. Itu namanya mengatasi masalah dengan menimbulkan masalah. Kita bagaimana mengatasi masalah? Bukan dengan masalah yang baru. Itu yang seharusnya kita lakukan. Makanya gak cukup hanya sekedar dari orang tua saja. Akan tetapi harus bersama-sama. Ini pekerjaan kolektif. Pekerjaan bareng-bareng, ya. Pekerjaan bareng-bareng jamaah musholla, jamaah masjid, ya. Maka yang sebenarnya perlu untuk ditanamkan, semoga bermanfaat. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan para pendengar radio Bas FM Salatiga. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari radio Bas yang ada di Salatiga. Pertanyaan yang datang dari daerah Jepara, dari Ummu Sumayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, barakallahu fikum. Ustaz, anak saya 8 tahun, laki-laki, kelas 3 SD, dan sore kelas 3 diniyah awaliyah. Malamnya murojaah hafalan juz amma, mempunyai daya pikir seperti orang dewasa, karena dari pengaruh lingkungan yang tampaknya juga kurang baik. Dan anak tersebut juga mengerti jika anak laki-laki diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu. Dan juga tahu akan warningnya dari Allah Ta'ala dan masih banyak lagi. Di antaranya juga anak tersebut memiliki cita-cita untuk menjadi ustaz dan jadi juragan sapi. Sebenarnya saya sudah minta untuk mondok nyusul kakaknya, namun katanya juga malah ingin nikah muda. Mohon sarannya Ustaz, jazakallah khairan. Begini ya, masalah rumah tangga itu memang harus diketahui, akan tetapi kan ada apanya? Ada usianya, ya. Maka berarti di sini Anda perlu melihat pergaulan anak ini dengan siapa. Ya, kalau sudah sampai tahu ini dan itu, ya, walaupun sekedar tahu bahwasannya laki-laki itu boleh punya istri lebih dari satu, kemudian sekedar tahu bahwasannya nikah muda itu baik, walaupun itu pengetahuan di dalam agama kita, akan tetapi jangan sampai kemudian anak mikirnya cuma itu saja. Jadi anak juga harus disadarkan bahwa harus ditambahi pengertian bahwasannya untuk menikah itu harus pakai modal ilmu, nak. Gak cukup hanya sekedar keinginan, tekad. Ya, enggak cukup, nah harus ada modal ilmu yang cukup. Nah, kamu modal ilmunya seberapa? Ya. Jadi, harus pelan-pelan disampaikan kepada anak, dikasihkan pengertian kepada anak bahwasannya supaya kita bisa melakukan apa yang kamu pikirkan itu butuh modal. Modal yang paling penting adalah modal ilmu. Ya. Maka inilah celah Anda untuk memasukkan pentingnya ilmu kepada anak Anda. Ini yang pertama. Yang kedua yang tadi sudah saya sampaikan adalah coba Anda cek lagi anak ini bergaulnya sama siapa. Ya, maka di sini perlu ada pengawasan ekstra sehingga anak bisa dipilihkan bergaulnya sama anak-anak yang kira-kira sebaya dengan dia. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara menghadapi teman yang suka memberitahu tentang kelebihannya kepada kita? Suka cerita-cerita kelebihannya kepada kita, kadang saya merasa tidak nyaman ketika teman itu menceritakan kelebihannya. Apakah itu berarti ada rasa iri dan hasad di dalam hati saya? Tergantung, ya. Teman ketika memberikan kelebihan, memberitahu tentang kelebihan dirinya, itu maksudnya apa? Ya, apa maksudnya? Maksudnya ingin berbagi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Ingin membahagiakan orang atau ingin bersombong diri. Dan itu bisa kelihatan dari gaya bicaranya, ya, dari keseringan dia, intensitas dia dalam bercerita, ya. Kalau memang dia niatnya untuk menyombongkan diri, nah di sini perlu kita memberikan nasihat dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik yang tidak menyinggung perasaannya. Adapun rasa tidak nyaman di dalam hati karena ada teman yang ngobrolin tadi tentang kelebihannya, apakah itu hasad atau tidak, ya tergantung motifnya. Kalau motifnya teman itu hanya sekedar menceritakan nikmat supaya bahagia, kalau kemudian Anda iri, ya iya itu hasad, enggak boleh. Tapi kalau dia sombong dengan ceritanya itu dan Anda tidak suka dengan kesombongannya, maka itu bukan termasuk hasad, itulah termasuk rasa tidak nyaman dalam hati terhadap perbuatan maksiat, dan itu sangat baik untuk muncul di dalam diri kita. Sekali lagi saya ingin mengumumkan, ini kacamatanya belum ada yang ngambil. Ibu-ibu yang ketinggalan kacamata warnanya coklat, silahkan bisa diambil di ruang tamu di sini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.